Pengkitan na Yahya pasal 27. Mangkai jo ratu mimesa jo mai to pitu malaikan toe pitu isotan bulawan ngkuanna anakua. Male ko mai ku pakitan ko carana jo baine bandarang masarru di sessa. Ia mo to kota matonggo jo randan saadan. Ia mo te baine nasigaukan sala buda raja na ia to taulan lino malangon niso anggoro kedo gajana. Na kuasai na roh Allah Ta'ala, na solana jo malaika alako padang palawangan. Angku kita mesa baine cuma doko jo olok-olok malea. Ia jo olok-olok ke ulu pitu, ke tanduk sama pulo, na ia to batang kalena ponno sanga diuki, toncapa puang. Na ia jo baine mang baju ungu sola malea, di balo-baloi bulawan, batu para mata na mutiara. Ia tolimanna antoe isotan bulawan, ponno apa mesirisan na mecerepan, asele panggaukanna. Den sanga diuki jo kidena to teda disen batuananna. Ia jo sanga na kua, Babel matonggo, garontona sinin na baine bandarang, nakagajatan lan lino. Angku kita jo baine nalango rarana umana pungalatala, sola rarana toto mangka nabuno, nasabang katapai puang isa. Ia tongku kita jo baine jangana. Anakwana jo malaika. Ya parimu janga, laku pawan koto apa tangkai senan jo baine, na ia jo olok-olok nasakei, toki lupitu nak ketanduk sang pulo. Ia tu olok-olok mu kita, den mo na tu oton na anu, apa mate mi to'o. Na cingga tu mora na endek jiong mai pos itana, apalah dicallai teda cepana. Ia toto tuolan lino, to teda na diuki sanganna lansura akatuan, to na teda panadipadente lino, la jangang kitai, sanga ia jo olok-olok tuo mo jolona, na mate mo. Oh, naden pole omi, parallu kamu kapesenan ammi pahang ite'e. Ia jo pitu ulu, ia motulako pitu buntu, nani cuma dokko jo baine. Pada unai jo pitu ulu, ia mo pitu raja. Lima mimang kamate, mesa pimang parentapa, na mesa pite dapa naratu. Ia naratu mo, lamang parenta apa cingga atura. Ia jo olok-olok den mo na tuo ton na anu, apa mate mo to'o. Ia mo raja mang pengkarua, ia te raja mang pengkarua. Salami sana jo pitu raja, nala dicalla te da cappana. Ia jo sangpulo tanduk mo kita, ia mo sangpulo raja, to te da panapamulai mang parenta. Apala dipakuasai mang parenta sangjang, sola jo olok-olok. Ia te sang pulo raja, sang rupa rakat tanah. Ia moto kamawatanganna sola kuasanna, pada nabeni jo olok-olok. Na mane marari jo olok-olok, sola tulako raja, newa anak bembala. Apa ia jo anak bembala, taloi sola tau matapana, sanga ia mo puang na sinin na puang, na raja na sinin na raja. Ia to tauna, ia mo to mangka na pilei anna pakede i penawanna. Na kuantona jo malaika. Ia jo saadan mo kita to randanna, na nii baine bandarang. Ia mo sinin na to buda, tondok basa na bangsalan lino. Ia jo olok-olok mo kita sola tandukuna sampulo, langka baci ijo baine. Lana rampai ito sinin na ewananna, na pangkale-kalei, na kandai tojukuna, na mane sumpuni. Na pugau kijo tanduk susi jo, situru pakai loran na puang Allah Ta'ala. Na sama mangka mo nasede puang, lam pugau ki. Ia mo jo, na parambeni jo olok-olok kamawatanganna, sola kuasanna, anna ia mga parenta, saja jinna to apa na pau puang Allah Ta'ala. Ia jo baine mo kita, ia mo to kota matonggo, to nani ito marajam parenta raja lan lino.